yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, demikian pula beliau bawakan kepada kita Allah wa iyyakum ucapan tokoh-tokoh terkemuka yang hidup di masa al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi utama, tiga generasi awal dari umat ini. Sanibidina azani Allah wa iyyakum, ucapan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Kemudian ucapan Umar Ibnu Abdul Aziz selaku tokoh yang hidup di masa tabi'in. Kemudian menyebutkan ucapan al-imam Abu Amr Al-Auza'i Abdurrahman Ibn Amr rahimahullahu ta'ala selaku ulama besar yang hidup di masa Atba'ut Tabi'in. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, beliau membawakan di sini untuk melengkapi keterangan yang beliau bawakan terkait dengan perintah bagi setiap muslim untuk menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari segala bentuk kebid'ahan. Karena kita telah dicukupi dengan syariat yang mulia ini, kadibadina azani Allah wa iyyakum, tidak butuh adanya penambahan ataupun pengurangan, apalagi butuh dengan yang namanya revisi, kadibadina azani Allah wa iyyakum. Disebutkan di sini, kata beliau rahimahullah ta'ala, kisah niqash dialog yang terjadi antara ahlu sunnah wal jamaah dengan tokoh ahlul ahwa. Wa qala Muhammad ibnu Abdurrahman al-Adrami, dan berkata Muhammad ibnu Abdurrahman al-Adrami li rajulin, kepada seorang lelaki, takallama bi bid'atin, ia mendustakan kebid'ahan, wa da'a an-nas ilaiha, dan menyeru umat manusia kepada kebid'ahan tadi. Dan ini fani-fani azani Allah wa iyyakum, mulai maraknya kebid'ahan di tengah-tengah kaum muslimin. Mulai marah kita nih fitnah azani Allah wa iyyakum pada daulah Abbasiyah, yang mana pada daulah tadi kita fitnah azani Allah wa iyyakum banyak kitab-kitab ahlul kalam diterjemahkan secara nasal ke dalam bahasa Arab. Ya. Diterjemahkan secara nasal yakni bidina azani Allah wa iyyakum ke dalam bahasa Arab. Nah, memang pada daulah tersebut secara umum yakni bidina azani Allah wa iyyakum ashabul ahwa'i wal bid'ah, mereka mendapatkan angin dari penguasanya. Karena penguasanya tidak segarang daulah sebelumnya. Ya, mendapatkan angin ruang gerak yang kemudian menjadikan mereka besar dan berdina azani Allah wa iyyakum, dan tidak jarang pada masa-masa tersebut sampai menguasai sebuah kekhilafahan, sebuah pemerintahan dikuasai dengan paham bid'ah. Nah, salah satunya ini dicontohkan di sini yakni berdina azani Allah wa iyyakum, walaupun tidak disebutkan apa bentuk kebid'ahan yang diserukan di sini. Berkata Muhammad ibn Abdurrahman kepada laki-laki yang mencetuskan kebid'ahan tadi, hal 'alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali aw lam ya'lamuha? Ya, wahai saudara, apakah Rasulullah

kepada orang-orang yang belum puas dengan apa yang dibawa oleh Rasul dan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Wa hakadha. Nah, kemudian Ibnu Qudamah mengatakan mengomentari cerita tersebut. Wa hakadha. Man lam yata'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabahu wa tabi'in lahum bi ihsan. والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. Ibnu Qudamah rahimahullah wahakadha, dan demikian keadaannya. Barang siapa yang merasa tidak puas dengan apa yang dicukupkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan para imam yang hidup sesudah mereka, demikian pula para ulama yang tersebar di setiap generasi umat Islam. Ya, orang yang tidak puas dengan apa yang dicukupkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai membuat dia menjatuhkan kebid'ahan-kebid'ahan yang baru, menjatuhkan ideologi-ideologi yang muhdats, menjatuhkan pemahaman-pemahaman yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, min tilawati ayat sifat. Ya, berupa membaca ayat-ayat sifat atau membaca berita-berita dalam Al-Quran dan membiarkan sebagaimana datangnya tidak diubah sedikitpun. Ia tidak merasa puas karena merasa memiliki akal, merasa hal itu dimampui oleh akalnya. Sani fadina azani Allah wa iyakum, padahal tidak. Fala wassa'allahu alaih, maka Allah azza wa jal tidak akan memberikan kecukupan untuk hamba tersebut. Nah, hadala sani fadina azani Allah wa iyakum. Kitab ini tadi berdina azani Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita kewajiban untuk meyakini kesempurnaan agama Islam. Ya, ini prinsip yang mendasar tadi berdina azani Allah wa iyyakum yang harus tertanam di dalam sanubari setiap muslim. Misalnya azani Allah wa iyyakum, tidak boleh dia meragukan prinsip ini sedikitpun. Yang namanya Islam dinun kamil syamil. Agama Islam adalah agama yang sempurna lagi menyeluruh, menyentuh semua aspek kehidupan, bahkan membahas seluruh aspek kehidupan seorang hamba yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Tidak ada yang luput dari syariat Islam sedikit pun. Kita diberikan azani Allah wa iyyakum. Nah, karena Allah azza wa jalla dengan tegas menyatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim ayat yang masyhur ma'ruf, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama yang kalian peluk, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, serta aku ridha Islam ini sebagai agama yang kalian ikuti, kata Allah azza wa jalla. Ini Allah yang berfirman, Allah yang tegas menyatakan Islam telah sempurna dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam telah sempurna ini bidina azani Allah wa iyyakum, dan tidak lagi membutuhkan adanya penambahan-penambahan syariat atau pengurangan-pengurangan syariat atau yang semisalnya. Ini bidina azani Allah wa iyyakum, yang ada tinggal dipelajari dengan baik, dipahami dengan pemahaman yang benar, kemudian diamalkan. Ini bidina azani Allah wa iyyakum. Ini prinsip yang mendasar yang harus dipahami oleh setiap hamba yang berdina azani Allah wa iyyakum. Kalau prinsip ini diragukan oleh seorang hamba, ya, maka hamba tersebut ditanya berdina azani Allah wa iyyakum rentan untuk jatuh dalam kebid'ahan dan penyimpangan serta kesesatan. Dikatakan oleh Imam Malik ibn Anas Abu Abdullah rahimahullah ta'ala, Imam dari Hijrah, kata beliau rahimahullah, man ibtada'a fid-dini bid'atan, barang siapa yang mencetuskan sebuah kebid'ahan dalam urusan agama, kalau dunia di luar pembahasan, gitu ya, kemajuan teknologi dan semisalnya, itu di luar pembahasan kita, kan yang dibahas masalah syariah. Barang siapa yang mencetuskan sebuah kebid'ahan dalam urusan agama, ya roha hasanah, kemudian dia menganggapnya sebagai perkara yang baik, dan itu tentunya merupakan niatan semua ashabul ahwa'i wal bid'ah, menganggap kebid'ahannya itulah yang baik, yang terbaik. Kalau enggak baik, nah mungkin dia tambahkan, kecuali dia adalah musuh Islam dan berjina azami Allah wa iyyakum, seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Sabah al-Yahudi, ya, seorang yang beragama Yahudi kemudian pura-pura masuk Islam, ya, membuat sekian ratus hadis palsu, kemudian menutupkan dalam Islam pemikiran-pemikiran bid'ah, bahkan pemikiran-pemikiran kufur dan ibadah azami Allah wa iyyakum. Kalau orang yang demikian ini jelas sebagai aduullah, musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan musuh Islam wal muslim. Ya. Sementara kondisi ashabul ahwa wal bid'ah yang lainnya, ya, rata-rata atau bahkan semuanya, mayoritasnya yang hadir di sini Allah wa iyyakum, mengatakan bahwasanya tujuan mereka adalah kebaikan. Gitu ya, tujuan mereka adalah kebaikan. Kemudian menggunakan kaidah banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma, yang penting niatannya baik, mendapatkan pahala, ya terserah mau pakai jalan ini silakan. Anda yang mengikuti jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan yang salafiyin, masya Allah, kokoh di atas prinsip yang benar, itu silakan Anda jalani. Kalau saya mengikuti jalan yang satu ini yang agak menyimpang dikit, gitu ya, ya di samping bahu jalan sedikit, kata dia, ya Yudhina Azani Allah wa iyyakum, karena agak-agak memper gitu ya, banyak kemiripan di antara kita walaupun ada perbedaan, ya terserah saya, gitu ya. Nah, karena saya menganggap ini baik dan tujuannya baik, Allah al-musta'an wa alaihi islam. Ya, ini keliru. Ingatkan oleh Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, di dalam ucapannya berikut ini, manibtada fi dini bid'atan, barang siapa yang menyebutkan satu kebid'ahan baru dalam urusan agama, ya roha hasanah, dan dia menganggap bid'ah itu bagus, baik, faqad za'ama anna muhammadan qala risalah, maka sungguh dia telah menganggap, menuduh Rasul alaihi salatu wassalam khianat dalam menyampaikan risalah. Ya, yang mencetuskan kebid'ahan secara tidak langsung dia menuduh Rasul alaihi salatu wassalam khianat. Kalau bisa demikian, karena tidak disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian dia mengatakan ini termasuk agama, diketahui oleh Rasul alaihi ketiga, tidak, berarti Rasul khianat, ada yang disembunyikan, kan begitu dengan ikutin alazani Allah wa iyyakum. Padahal Rasul adalah hamba yang dikenal dengan shadiqul masduq, hamba yang jujur ucapannya, dan dibenarkan dengan ikutin alazani Allah wa iyyakum oleh seluruh penduduk bumi, bahkan penduduk langit dengan ikutin alazani Allah wa iyyakum. Karena Allah Ta'ala yaqul, kata Imam Malik rahimahullah, dikarenakan Allah Azza wa Jalla berfirman, menyebutkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Kemudian kata beliau, fama lam yakum yawma idzin dinun, maka apa saja

Nah, contoh yang remeh dan kecil di sana bersinar dari Allah wa iyyakum an-nadhar ila al-ajnabiyyah, melihat wanita yang bukan mahramnya tanpa uzur syar'i. Gitu ya. Nah, ketika dia mengatakan ini bersinar dari Allah wa iyyakum, jatuh dalam tindakan seperti ini, hadirkan dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala al-alim, maha mengetahui. Apalagi Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya'lamu qa'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianat yang dilakukan oleh mata hamba-Nya. Khianat mata itu dalam bentuk mencuri pandang. Ya, memandang sesuatu yang bukan apa namanya, yang memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wama tuhfis sudur, dan Allah mengetahui apa yang disimpan, tersimpan dalam dadanya, yaitu bijina azani Allah wa iyyakum, berupa niatan-niatan yang jelek. Kadang-kadang seseorang bisa memandang sesuatu begitu, yang memandang lukisan yang indah itu, lukisan berjalan yang indah. Begitu yaitu bijina azani Allah wa iyyakum, terbetik. Ya, terbetik niatan-niatan yang jelek. Allah mengetahui hal itu semua. Ketika seorang hamba menghadirkan dalam hatinya yang dibina azani Allah wa iyyakum, Allah al-alim maha mengetahui, insyaAllah ta'ala dia akan menghentikan ya, atau menjaga dirinya jangan sampai jatuh dalam larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Dan ini merupakan tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu di dalam Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah. Baik. Sahana lisha. Nah, adapun pembahasan rincian contoh-contoh sifat yang ada di dalam kitab ini, insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fiik.